من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله أعزني الله وإياكم baik hadirin wal hadirat yang ada di Masjid Al Furqan Jalan Jurang Bandung ataupun para pendengar radio Roja baik Roja Cilengsi, Roja Bandung, Roja Lampung, Roja Birau, Pontianak dan stasiun Roja lainnya atau radio lainnya yang juga ikut merilai siaran ini atau para onliner melalui streaming radio Roja Bandung juga para pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan kajian tentang kitab Al-Qaul Mufid ala kitab Tauhid. Jumat yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan bab minasyirki ayyastaghitha bighairillah aw yad'uwa ghairah. Termasuk syirik adalah beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Bab ini sudah selesai dan kemarin kita sedang menarik poin-poin inti permasalahan yang dibahas dalam bab ini. Sudah 8 poin yang kita terangkan. Pertama yang kemarin adalah ataf doa kepada istighatsah. Kedua, tafsir surah yang berbunyi wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk sampai 8 poin. Kita masuki poin ke-9 dari masalah yang dibahas dalam bab ini yaitu tafsir ayat yang berbunyi waman adhallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Allah berfirman, siapa yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mengijabah bagi dia sampai hari kiamat. Al-Ahqaf ayat yang 5. Tafsir surat ini sudah kita jelaskan, dan dijelaskan dalam poin yang ke-10-nya bahwa orang yang berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla adalah sesat-sesat manusia, diambil dari ayat ini karena waman adallu mimman yad'u min dunillah, siapa yang lebih sesat dibanding orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Huruf man di dalam ayat ini, waman adallu, disebut huruf istifham dengan makna nafi, dengan makna tidak, sehingga waman adallu maknanya adalah tidak ada lagi yang lebih sesat dibanding orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dari sinilah disimpulkan bahwa orang yang berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla, dia adalah sesesat-sesat manusia. Alasan tentang hal ini sudah kita terangkan ketika membahas ayat tersebut. Pelajaran atau masalah yang ke-11 yang dibahas dalam bab ini, annahu ghafilun an du'a'id da'i la yadri anhu, bahwa sesembahan-sesembahan tempat mereka berdoa, berhala-berhala yang mereka mintai dengan doa-doa mereka, baik berhala itu real, nyata, berupa patung-patung, atau yang tidak real, tidak nyata, berupa ruh-ruh yang sudah mati, yang dianggap bisa mendengar doa mereka. Maka yang mereka mintai dengan doa-doa itu, mereka lalai dari orang-orang yang berdoanya, juga dari isi doa orang yang berdoa tadi. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka, maksud mereka di sini adalah berhala-berhala yang mereka sembah, lalai dari doa-doa orang yang berdoa kepada mereka. Para hadirin dan pemirsa radio, pemirsa Roja TV dan para pendengar di mana saja Anda berada, saya mohon maaf, izin sebentar kira-kira 5 menit, dan kepada operator baik di Cilengsi ataupun di sini mohon dijeda dulu sebentar sampai saya kembali lagi ya. Insyaallah tidak lama 5 menit. Mohon maaf. Alhamdulillah. Ya. Kita lanjutkan lagi. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwati fillah, baik para pendengar radio Roja ataupun para pemirsa Roja TV. Tadi kita sudah sampai pada poin yang ke-11 yang menerangkan bahwa orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla adalah sesat-sesat manusia. Itu yang poin yang ke-10. Ke-11, bahwa berhala-berhala yang mereka mintai dengan doa mereka, baik berhala itu patung-patung yang mereka sembah ataupun umpamanya leluhur-leluhur yang sudah meninggal, lalu mereka meminta kepada leluhur-leluhur itu melalui doa-doa kepada leluhur-leluhur tersebut, hakikatnya atau sebenarnya mereka yang dimintai dengan doa itu lalai, tidak mendengar dan tidak bisa apa-apa, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka terhadap doa-doa orang yang berdoa kepada mereka, mereka lalai. Mereka sendiri sibuk dengan urusan mereka di alam kubur. Kalau leluhur-leluhur yang mereka mintai dengan doa itu orang-orang soleh, orang-orang kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, mereka sedang sibuk dengan nikmat kubur. Mereka sedang bersukaria dengan nikmat kubur yang Allah berikan kepada mereka. Tapi kalau leluhur-leluhur tersebut adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, mereka pun sibuk dengan menghadapi azab kubur. Walhasil mereka tidak bisa apa-apa terhadap orang-orang yang masih hidup di alam dunia. Ketika orang yang masih hidup di alam dunia minta doa kepada mereka, berdoa kepada mereka, maka mereka lalai. Mereka tidak mendengar, mereka tidak peduli, karena mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing di alam kubur. Itulah poin yang ke-11. Masalah ke-12 yang juga sudah kita bahas dalam bab ini adalah anna tilka da'wata sababun libughdil mad'i lid-da'i wa adawatuhu lahu, bahwa doa tersebut menjadi penyebab murkanya berhala-berhala tersebut kepada orang-orang yang berdoa kepada mereka dan memusuhi mereka di akhirat nanti. Jadi nanti di akhirat orang-orang yang dimintai doa oleh orang-orang yang masih hidup, mereka itu murka dan memusuhi orang-orang yang berdoa kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirun. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat nanti, mereka, yang dimaksud mereka itu berhala-berhala itu, lahum, kepada orang-orang yang menyembahnya, kepada orang-orang yang berdoa kepada berhala itu, a'daan, menjadi musuh, wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan berhala-berhala itu kafir ingkar kepada peribadatan yang dilakukan oleh mereka. Jadi kelak di akhirat pada hari kiamat, yang diibadati memusuhi dan membenci, murka kepada yang beribadah. Kalau ibadahnya kepada selain Allah Azza wa Jalla, baik yang diibadati tersebut makhluk hidup seperti para malaikat. Para malaikat kan ada yang disembah oleh manusia, seperti para nabi, seperti Nabi Isa disembah oleh orang-orang Nasoro, Uzair disembah oleh orang-orang Yahudi. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada enggak yang menyembahnya? Ada. Semua mereka itu murka kepada para penyembahnya di akhirat nanti dan memusuhinya. Nah, dan mengingkari seluruh peribadatan yang mereka lakukan. Allah berfirman, kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Mereka akan memusuhi orang-orang yang menyembah mereka, dan mereka itu ingkar kepada peribadatan mereka. Oleh karena itulah, maka berdoa kepada selain Allah menjadi penyebab murkanya pihak-pihak yang dimintai dengan doa itu. Kalau doa itu ditujukan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Inilah yang ke-12. Ke-13 Ayat 13, tasmiyatu tilka da'wah ibadatan lil mad'u. Tu'khadu min qawlihi ta'ala wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Doa yang dilakukan oleh orang-orang yang berdoa kepada selain Allah disebut dengan sebutan ibadah. Karena berdoa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Berdoa itu adalah ibadah. Ibadah kepada siapa? Kepada pihak yang doa itu kita tujukan kepada pihak tersebut. Kalau kita berdoanya kepada Allah, berarti kita ibadah kepada Allah. Kalau kita berdoanya ke penghuni kubur, berarti kita ibadah ke penghuni kubur. Kalau kita berdoanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah meninggal, berarti kita ibadah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah meninggal. Karena apa? Karena berdoa itu oleh Allah sendiri disebut ibadah. Coba lihat beberapa ayat. Di antaranya ayat yang sedang kita bahas, wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka ingkar kepada peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berdoa kepada mereka. Nah, orang-orang yang berdoa itu oleh Allah disebut ibadah. Berhala-berhala itu ingkar kepada peribadatan mereka. Yang dimaksud peribadatan itu adalah doa. Karena memang doa adalah ibadah. Ke-14, kufrul mad'u bitilkal ibadah. Makna kufrul mad'u radduhu wa inkaruh. Ke-14, masalah yang juga dibahas dalam bab ini adalah kufurnya pihak yang dimintai doa terhadap peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berdoa kepada mereka. Makna kufur di sini adalah menolak dan mengingkarinya, lalu mereka pada hari kiamat berlepas diri. Dan ini diambil dari ayat wa kanu bi ibadatihim kafirin. Mereka para berhala itu kafir kepada peribadatan yang dilakukan oleh para penyembahnya. Kafir di sini ingkar dan menolak. Berlepas diri, tidak mau ikut bertanggung jawab atas yang mereka lakukan. Poin ke-15. Hiya sababu kaunihi adhallan nas wa dhalika li umurin. Berdoa kepada selain Allah itu menjadi penyebab orang tersebut menjadi sesesat-sesat manusia. Kenapa orang yang berdoa kepada selain Allah dianggap sesesat-sesat manusia? Setidaknya ada 4 alasan yang sudah kita singgung. Alasan pertama, annahu yad'u min dunillah man la yastajibu lahu. Bahwa mereka itu berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mengijabah doa itu. Tahu bahwa doa mereka kepada makhluk-makhluk tersebut tidak akan diijabah. Masih saja berdoa. Itu tindakan yang sesat dan bodoh. Kedua, annal mad'uin ghafiluna an du'aihim. Bahwa pihak yang mereka mintai dengan doa mereka itu lalai. Tidak mendengar, kalau toh mendengar tidak bisa mengijabah. Kalau toh Allah memberikan kemampuan kepada mereka untuk bisa mengijabah, tidak mungkin mereka mau mengijabah doa orang-orang itu. Karena terlarangnya hal ini secara syar'i. Pokoknya mustahillah mereka itu peduli kepada orang-orang yang berdoa kepada mereka. Kok sudah mati itu? Oleh karena itulah, maka kalau tahu bahwa doa mereka percuma, tidak digubris, tapi ngeyel tetap berdoa kepada mereka yang sudah mati tersebut, maka itu tindakan yang sangat sesat dan bodoh. ketiga, annahu idza husyira an-nas kanu lahu a'da. Mereka ketika nanti dikumpulkan di alam mahsyar, berhala-berhala yang mereka sembah itu menjadi musuh bagi mereka. Taruhlah umpamanya para musyrikin Quraisy zaman dahulu menyembah patung-patung dari Lata, Uzza dan yang lain-lainnya. Lata, Uzza nama orang yang ditokohkan, dianggap orang soleh yang dulu banyak jasanya kepada orang-orang yang datang untuk melakukan haji ke Baitullah. Saking solehnya, saking besarnya peran dan bantuan Lata, Uzza ini, ketika matinya dikenang, begitu kuat keinginan untuk mengenang mereka, lalu dibuatlah patungnya. Lama-lama disembah. Lama-lama mereka menyembah kepada patung itu sebagai visualisasi dari orang yang sudah mati. Nah, Lata Uzza-nya sendiri kelak pada hari kiamat memusuhi orang-orang yang menyembah patungnya. Murka, ingkar, kufur kepada hal tersebut. Begitu juga orang-orang Nasoro yang menyembah kepada Nabi Isa. Nabi Isa-nya sendiri nanti ingkar, murka, kufur dan memusuhi orang-orang yang menyembahnya. Demikian juga Uzair, demikian juga para malaikat, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yang disembah oleh umatnya. Ketika ada sebagian kaum muslimin ziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, tahu ini kuburannya lalu sujud. Sujudnya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau menghadap kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengangkat tangan berdoa menghadap kuburan itu. Kepada siapa memintanya? Bukan kepada Allah tapi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti pada hari kiamat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkar kepada perbuatan mereka. Benci dan memusuhi mereka pada hari kiamat. Dan yang terakhir, annahu kafirun bi ibadatihim, bahwa berhala-berhala itu kafir kepada apa yang mereka lakukan. Berdasarkan keempat alasan tadi jelas bahwa manusia yang berdoa kepada selain Allah, baik kepada makhluk hidup yang mulia seperti para malaikat, para nabi yang sudah mati, para wali Allah, orang-orang soleh yang sudah meninggal, lalu orang yang masih hidup berdoa kepada arwah-arwah mereka, itu sesesat-sesat manusia dan sebodoh-bodoh manusia. Itulah poin yang ke-15. Ke-16 adalah tafsir dari Al-Quran yang berbunyi amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifu su. Ini terdapat dalam An-Naml ayat 62. Makna amman di sini sudah kita terangkan, man di sini maknanya bal alias bahkan. Huruf alifnya istifham ingkari, kata tanya yang bermakna mengingkari. Allah menyatakan bahkan Allah lah yang menjawab, siapakah yang menjawab doa orang-orang yang sedang ditimpa madarat apabila dia berdoa kepadanya, dan siapa yang bisa melepaskan dia dari kesulitan. Oleh karena itulah, maka satu-satunya yang bisa melepaskan orang itu dari kesulitan dan mengijabah doa orang yang sedang kesulitan hanyalah Allah Azza wa Jalla, bukan yang lain. Itulah yang ke-16. Ke-17, dan inilah perkara yang ajib, yang aneh, tapi nyata, yaitu pengakuan mereka keyakinan mereka. Mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, bahwa berhala-berhala yang mereka mintai dengan doa-doa mereka itu, mereka yakini tidak bisa menjawab doa mereka. Itu diyakini oleh mereka sebagaimana perkataan muallif rahimahullah, wa hadza mawjudul an, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَسْجُدُ لِلْأَصْنَامِ الَّتِي صَنَعُوهَا بِأَنْفُسِهِمْ تَعْظِيمًا فَإِذَا وَقَعُوا فِي الشِّدَّةِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَكَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُلْجِئُوا لِلْأَصْنَامِ لَوْ كَانَتْ عِبَادَتُهُمْ حَقًّا. Ini ada pada zaman sekarang di kalangan manusia, ada orang yang sujud kepada patung yang mereka buat. Patung itu dibuat oleh mereka, lalu mereka sujud kepada patung itu. Tapi ketika mereka ditimpa musibah yang dahsyat, mereka tidak berdoa kepada patung itu, karena diyakini patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka berdoanya tulus ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, karena yakin yang bisa menyelamatkan mereka dari hal itu hanyalah Allah. Ini oleh Allah dijelaskan dalam banyak Al-Quran ketika menerangkan perilaku mereka orang-orang musyrik. Lihat Al-Quran surah Luqman, Allah menyatakan, وَإِذَا غَشْيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلْ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Ketika mereka diombang-ambingkan oleh gelombang di lautan, da'awullaha mukhlisina lahuddin, mereka itu berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh penghambaan mereka kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan oleh Allah dikabul. Falamma najjahum ilal barri, ketika Allah menyelamatkan mereka kembali ke darat, faminhum muqtasid, diantara mereka ada yang simpel. Lihat lagi Al-Ankabut ayat 65, Allah menyatakan, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ketika mereka menumpang perahu di lautan, lalu diombang-ambingkan oleh ombak, oleh gelombang, mereka secara tulus, secara ikhlas berdoa hanya kepada Allah Azza wa Jalla, memurnikan seluruh penghambaan hanya untuk Allah. Tapi ketika Allah menyelamatkan kembali mereka ke daratan, idza hum yusyrikun, mereka musyrik lagi. Dan sikap mereka itu menunjukkan bahwa mereka yakin hanya Allah yang mengabulkan doa. Selain Allah Azza wa Jalla tidak bisa mengabulkan doa, termasuk berhala-berhala mereka. Itulah yang dialami oleh orang-orang musyrik pada zaman dahulu. Lebih parah dari itu, orang-orang pada zaman sekarang ngaku muslim, ngaku muslim ini, tapi ketika mereka ditimpa musibah, mereka berdoanya itu bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka berdoanya kepada leluhur-leluhur yang sudah mati. Ada yang berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ada yang berdoa kepada umpamanya Ali Hasan Hussein, ada yang berdoa kepada wali-wali Allah lain yang sudah meninggal. Dan ketika mereka ditimpa musibah, mereka meyakini, oh karena kelalaian kita untuk berdoa kepada mereka, lalu mereka pun berdoa kepada leluhur-leluhur itu ketika memperoleh musibah. Ini lebih dahsyat dibanding kemusyrikan orang-orang musyrik zaman dahulu. Berdasarkan hal itulah, maka sikap orang-orang musyrik zaman dahulu yang ketika mereka berada dalam kondisi yang menyenangkan, rileks, normal, Tidak ada musibah, tidak ada kesulitan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka. Ketika datang musibah, mereka hanya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu musibah itu dicabut kembali oleh Allah, mereka kembali kepada perbuatan syirik mereka. Itu orang-orang zaman dahulu. Adapun orang-orang zaman sekarang, baik ketika senang ataupun ketika susah, ketika hidup normal atau ketika ditimpa musibah, tetap berdoanya bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itulah yang ke-17. Poin yang ke-18 atau poin terakhir yang merupakan masalah yang dibahas dalam bab ini adalah himayatul mustafa hamat tauhid wa ta'addub ma'allahi azza wa jalla. Poin ke-18 atau poin terakhir adalah bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam membentengi tauhid umat dan bersikap dengan sikap yang penuh adab kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini bisa dilihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang pernah kita bahas, bahwa di zaman Nabi SAW kaum muslimin suka disakiti oleh orang-orang munafik. Maka beberapa orang sahabat berkata, "Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq." Ayo kita berdiri, kita berangkat menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beristighatsah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari orang munafik seperti ini. Datanglah mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah." Hanyalah tidak boleh kalian itu beristighatsah kepada aku, tapi beristighatsahlah kepada Allah. Kenapa tidak boleh beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena istighatsah adalah ibadah. Dan ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah dan tidak boleh kepada siapapun, termasuk kepada Nabi ketika hidup, apalagi kalau sudah mati. Sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini mengandung setidaknya dua hal. Pertama, sikap yang membentengi umatnya dalam masalah tauhid. Jangan sampai umatnya terjerumus ke dalam syirik, menduakan Allah dengan dirinya. Maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, mencerminkan adab yang santun dari seorang Nabi SAW kepada Allah Azza wa Jalla. Istighatsah itu hak Allah, ibadah itu hak Allah. Ketika ada orang yang beribadah kepada dirinya, wajib ditolak, wajib diingkari, wajib dilarang. Oh, jangan ke saya istighatsah, tapi istighatsahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sikap yang beradab. Termasuk ketika umpamanya ada seseorang yang mengagungkan kita, memuji kita, memuliakan kita karena kiprah yang besar yang kita lakukan untuk kemaslahatan umat, lalu orang-orang memuji kita, maka laranglah mereka dari hal itu. Karena apa? Karena bisa membuat kita ujub, bisa membuat kita takabur, bisa membuat kita terjerumus ke dalam riya, bisa membuat kita terjerumus ke dalam syirik. Nanti bisa-bisa kita meniatkan kiprah kita di dunia dakwah ini untuk dipuji orang, diakui orang, dihormat orang, dimuliakan orang. Ketika ada orang lain yang menurut kita tidak menghormati kita, kita marah nanti. Ini menunjukkan ketidakikhlasan. Dan ketidakikhlasan termasuk salah satu jenis syirik. Walaupun ini syirik kecil, tapi dosa dari syirik kecil ini tetaplah sebuah dosa yang besar. Inilah ke-18 poin yang dibahas dalam bab yang kemarin sudah selesai kita lakukan, kita bahas. Sekarang kita teruskan kepada bab yang berikutnya, bab tentang pembahasan firman Allah yang terdapat dalam Al-A'raf 191-192. Allah berfirman, Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra. Apakah mereka akan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun, bahkan merekalah diciptakan. Dan mereka tidak mampu memberikan pertolongan sedikit pun kepada mereka. Ayat ini ditujukan kepada siapa saja yang beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, baik berdoanya kepada para malaikat, kepada para nabi yang sudah meninggal, kepada para wali Allah, orang-orang soleh yang sudah meninggal, baik tervisualisasi melalui patung yang dibuat untuk itu seperti Lata, Uzza dan yang lain-lainnya, atau tidak dibuat patungnya, atau hanya langsung datang ke kuburannya, beribadah kepada mereka, menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Ditegur oleh Allah, apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun, bahkan mereka diciptakan. Kepada yang menyembah para malaikat, coba tanya, malaikat menciptakan apa? Tidak ada, bahkan dia diciptakan. Tanya kepada orang-orang yang menyembah Nabi Isa, menyembah Uzair, Nabi Isa dan Uzair bisa menciptakan apa? Tidak bisa menciptakan apa-apa. Adapun Nabi Isa umpah bisa membuat burung dari tanah kemudian ditiup, lalu si burung itu benar-benar jadi burung yang bisa apa? Terbang, hidup, itu atas izin Allah Azza wa Jalla. Allah yang membuat itu hidup, bukan Nabi Isa itu sendiri. Nabi Isa itu sendiri diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika muallif menjelaskan masalah isti'adzah dan isti'ghatsah pada bab sebelumnya, dilanjutkan dengan menjelaskan dalil penerangan yang menunjukkan batilnya, kelirunya, sesatnya beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ada tiga ayat yang dibahas dalam bab ini sebagai dalil tentang kesesatan orang-orang yang menyembah dan berdoa kepada selain Allah. Ayat yang pertama Al-A'raf 191 dan 192. Allah berfirman, Ayushrikuna, apakah mereka menyekutukan, huruf A, di sini disebut al-istifham lil-inkar wa-taubih. Kata tanya untuk mengingkari dan untuk mencela. Ini pengingkaran dan celaan kepada pelaku syirik. Ma la yakhluqu, Allah mengungkapkan sesembahan-sembahan mereka dengan ma. Ma itu disebutnya isim mausul atau kata sambung untuk benda mati, bukan untuk benda hidup yang berakal. Tidak dengan ungkapan man ayusyrikuna man la, bukan begitu, tapi ayusyrikuna mala. Ma itu sesuatu, benda mati. Tapi di dalam ayat yang tadi kita bahas, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu. Siapa yang lebih sesat dibanding orang-orang yang berdoa kepada selain Allah? Man la yastajibu lahu. Di sini memakai man, tidak mak lagi. Apa maknanya dan apa maksudnya perbedaan antara mak dengan man? Ketika Allah menyebut man, seolah-olah itu makhluk berakal, padahal yang disembahnya itu patung. Karena dalam pandangan orang-orang yang menyembahnya, patung mati itu didudukan pada kedudukan makhluk hidup. Makanya mereka mintai dengan doa mereka. Makanya mereka sembah, mereka agung-agungkan. Adapun ayat ini surah Al-A'raf 191, ayusyrikuna ma la yakhluquna ma la yakhluqu syai'a. Kenapa mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu? Ini ungkapan Allah, sesuatu yang tidak menciptakan apapun. Tidak menciptakan sesuatu pun. Allah mengungkapkan hal itu untuk mengusik kesadaran mereka bahwa yang mereka mintai dengan doa mereka, bahwa mereka yang apa mereka mintai dengan sesembahan mereka itu benda mati loh, nggak bisa apa-apa, baik patungnya ataupun kuburannya, dan yang dikuburkan di sana sudah nggak ada di alam dunia, adanya di alam lain yang tidak berinteraksi dengan kita. Adapun syai'a, la yakhluquna syai'a. Syai'a ini disebut isim nakirah dalam konteks nafi. Nafi itu artinya mengandung makna tidak. Sebab ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun? Tidak bisa menciptakan aku. Tidak di sini nafi. Kalau ada syai'an isim nakirah dalam konteks kalimat nafi, maka syai'an di sini maknanya umum. Umum itu apa? Apapun. Malaikat, para nabi, orang-orang soleh, berhala-berhala, tidak bisa menciptakan apapun. Apapun di sini itu apa? Apa aja, sekalipun seekor semut yang kecil. Tidak bisa menciptakan amuba yang kecil yang tidak bisa terlihat oleh mata telanjang. Tidak bisa. Mereka itu tidak memiliki kemampuan untuk itu. Wahum yukhlaqun. Bahkan merekalah yang diciptakan. Wahum yukhlaqun merupakan penjelasan Allah yang membongkar kelemahan dari berhala-berhala yang mereka sembah. Mereka itu diciptakan loh. Karena mereka diciptakan tidak layak untuk disembah. Allah Rabbul Alamin adalah ma'bud. Ma'bud itu yang disembah. Kalau yang disembah tidak mungkin merupakan sesuatu yang disebut makhluk, tapi dia khaliq. Maka yang namanya khaliq, dia bukan baru dan tidak akan fana. Adapun makhluk, dia adalah baru, dan setiap yang baru pasti akan berakhir dengan ketiadaan. Segala sesuatu yang tadinya tidak ada pasti akan berakhir dengan ketiadaan pula. Tadinya tidak ada, lalu dibuat, diciptakan jadi ada, pasti akan berakhir dengan ketiadaan pula. Makanya seluruh makhluk, termasuk para malaikat, para nabi, orang-orang soleh, termasuk berhala-berhala, tadinya tidak ada dan akan berakhir dengan ketiadaan, kecuali Allah yang tidak pernah tidak ada. Allah pun tidak akan pernah tidak ada. Allah telah ada sebelum kata ada itu sendiri ada, dan Allah akan tetap ada setelah kata ada itu sendiri tidak ada. Keberadaan Allah tidak diawali dengan ketiadaan, dan keberadaan Allah tidak akan diakhiri dengan ketiadaan pula. Makanya dialah khaliq, dan seluruh selain Allah makhluk, dan seluruh makhluk butuh atau perlu bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, baik ketika mau ada ataupun ketika dia mau tiada, seluruhnya membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Ada timbul beberapa pertanyaan tentang ayat ini yang mungkin merupakan kejanggalan dari aspek bahasa. Di dalam ayat ini Allah menggunakan kata-kata ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Pertama, Allah ketika menyatakan ma la yakhluqu menggunakan dhamir mufrad. Mufrad itu artinya tunggal. Apakah mereka akan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun? Itu tunggal. Ma itu tunggal, mufrad. Makanya la yakhluqu bukan la yakhluquna. Kalau jamakan yakhluquna. Tapi wahum yukhlaqun, padahal merekalah yang diciptakan. Yukhlaqun ini jamak. Kok tadinya tunggal menjadi jamak? Kenapa bisa demikian? Dijawab di antara Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, huruf ma di sini secara lafaz dia tunggal, secara lafaz dia mufrad. Mufrad itu singular, mufrad itu tunggal. Tapi secara makna ini jamak, banyak. Coba aja dari segi arti kita fahami. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a, apakah mereka akan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun? Sesuatu di sini apakah hanya satu jenis? Tidak, banyak. Bisa sesuatu itu para malaikat yang disembah oleh manusia, bisa bulan, bisa bintang, bisa matahari yang juga disembah oleh manusia, bisa para nabi yang disembah oleh manusia seperti Nabi Isa disembah oleh orang-orang Nasara, Uzair disembah oleh orang-orang Yahudi, api yang disembah oleh orang-orang Majusi, dan patung-patung yang disembah oleh para penyembah patung dari agama-agama lain, termasuk Nabi Muhammad SAW yang disembah oleh sebagian kaum muslimin yang jahil. Oleh karena itu, karena yang disekutukan dengan Allah itu banyak, maka dari segi makna huruf ma di sini jamak, walaupun dari segi lafaz bentuk katanya mufrad atau tunggal. Inilah jawaban dari para ulama dari aspek bahasa. Lalu Allah menjelaskan kelemahan berhala-berhala, bahwa berhala itu tidak layak untuk disembah dari empat aspek. Ada empat alasan kelemahan berhala yang mereka sembah. Kelemahan pertama, annaha la takhluq wa man la yakhluq la yastahiqu an yu'bad. Pertama, berhala itu tidak bisa menciptakan apapun. Dan segala sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun tidaklah berhak, tidaklah layak untuk disembah. Ini yang pertama. Keduanya, annahum makhluquna minal adam fahum muktaqiruna ila ghairihim ibtida'an wa dawaman. Kedua, berhala-berhala itu adalah makhluk yang diciptakan dari tadinya tidak ada. Coba, siapa sih yang menyembah para malaikat? Malaikat itu makhluk. Sebelum diciptakan dia tidak ada. Dan kelak akan hancur, akan binasa, akan mati. Siapa sih yang menyembah visualisasi dari Lata dan Uzza berupa patung-patungnya? Siapa sih Lata dan Uzza? Tadinya tidak ada, lalu hidup, lalu mati lagi, tidak ada, dibuat patungnya. Patungnya nanti hancur. Bukan nanti, dulu juga sudah hancur, sekarang sudah tidak ada ya. Dan ketika dihancurkan, patung itu gak bisa nangkis. Diketok juga diem. Dihancurkan juga tidak bereaksi apa-apa. Coba lihat umpamanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, tadinya tidak ada, lalu dilahirkan secara normal oleh ibundanya Maryam alaihissalam, dan sekarang tidak ada di kita, maksudnya ada di atas langit, kelak akan turun lagi. Oleh karena itulah nanti suatu saat akan mati lagi, Nah, oleh karena itu tadinya tidak ada lalu ada, nanti akan berakhir dengan ketiadaan. Kalau demikian, untuk apa disembah? Itulah kelemahan yang kedua. Ketiga, mereka para berhala itu tidak mampu memberikan pertolongan orang-orang yang menyembahnya. Allah berfirman, "Wala yastati'una lahum nasra." Mereka berhala-berhala itu tidak mampu memberikan pertolongan kepada mereka yang menyembahnya. Allah di sini mengungkapkan dengan ungkapan la yastati'una, tidak mampu memberikan pertolongan. Tidak mengungkapkan dengan kata-kata la yansuruna, mereka tidak menolong para penyembahnya. Tidak begitu, tapi tidak mampu memberikan pertolongan kepada para penyembahnya. Dikatakan tidak mampu, ini lebih sempurna dibanding tidak menolong. Karena apa? Kalau tidak menolong mungkin mampu, tapi tidak mau menolong. Tapi kalau tidak mampu, maka menunjukkan kelemahan mereka. Kelemahan para berhala tidak bisa memberikan pertolongan kepada para penyembahnya. Berdasarkan hal itulah, maka terbukti terbongkar kelemahan para berhala yang mereka sembah. Dan terakhir yang keempat, mereka annahum la yastati'una nasra anfusihim, mereka untuk menolong diri mereka sendiri pun tidak mampu. Seperti yang saya katakan tadi, coba patung itu digetok kepalanya. Apakah dia nangkis? Enggak. Apakah dia itu berkedip? Enggak juga. Enggak juga itu bukan karena dia sakti mandraguna, tapi memang enggak bisa berkedip. Gak bisa nangkis, gak bisa apalagi membalas, apalagi menimpakan kemadharatan kepada kita yang menggetoknya, tidak bisa sama sekali. Karena tidak bisa menolong dirinya sendiri, terlebih lagi mereka pun tidak bisa menolong orang lain, termasuk orang-orang yang menyembah mereka. Inilah empat kelemahan para berhala yang dibongkar oleh Allah di dalam ayat ini yang menyebabkan mereka hakikatnya tidaklah layak untuk disembah. Baik patung termasuk orang-orang yang sudah mati yang tidak dibuat patungnya. Patung apa namanya Lata, Uzza dan yang seterusnya itu visualisasi dari orang soleh yang dulu pernah hidup. Nah sekarang banyak orang yang tidak membuat patungnya, seperti umpamanya Uzair tidak dibuat patungnya, Nabi Isa ada ya yang membuat patungnya di gereja-gereja tertentu gitu ya, dengan ibundanya Maryam, ya ada dibuat patungnya, Nabi Muhammad SAW tidak dibuat patungnya. Kalau tahu ada yang membuatnya mungkin diprotes oleh banyak orang, oleh seluruh kaum muslimin. Berdasarkan hal itulah, maka berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah makhluk yang lemah, yang tidak bisa melakukan apapun, sehingga tidaklah layak mereka itu untuk disembah. Dan inilah hadis ayat pertama sebagai dalil pertama tentang hal tersebut. Para pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, juga ikhwan dan akhwat yang hadir di sini, dan para pendengar Radio Roja dimana saja Anda berada, dua ayat sisanya dalam bab ini kita akan lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini, waktu yang kita miliki tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan, cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Dan seperti biasa, khusus untuk hari Jumat diperuntukkan bagi para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada. Dan untuk memandu tanya jawab ini, saya persilakan kepada Akhi Fawas di Cilengsi untuk memandu tanya jawab. Silakan Akhi Fawas. Alhamdulillah. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fik. Bapak siapa? Asep? Bapak Asep. Bapak Ape. Iya, dari Pamekasan, Madura. Pertanyaan beliau adalah, sekarang ini banyak orang berbondong-bondong mengunjungi makam para wali. Apakah ini fenomena seperti yang pernah terjadi di zaman Nabi Nuh ya tadi ya? Taib, barok. Iya. Bapak apa di Madura apa Pamekasan? Barakallahu fik. Ziarah kubur sebenarnya dianjurkan dan diperintahkan baik untuk laki-laki maupun untuk wanita berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu qad nahaitukum an ziyaratul qubur fazuruha fa innaha tudzakkirukum al-maut. Dulu pernah aku melarang kalian dari ziarah kubur, sekarang silakan kalian berziarah karena hal itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Ini berlaku baik untuk laki-laki maupun untuk para wanita, kecuali para wanita dilarang terlalu sering. Siapa yang terlalu sering ziarah kubur, dia akan dilaknat. Rasul selesai menyatakan, la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat para wanita yang sering berziarah kubur. Zawar berasal dari kata zair. Zair itu yang mengunjungi, yang berziarah. Kalau terlalu sering zawar. Untuk akhwat, zawarah. Untuk jamannya zawarat. La'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat para wanita yang sering ziarah kubur. Jadi kalau terlalu sering terlarang, akan kena laknat. Tapi kalau sekali-sekali jarang dibolehkan. Dan hikmah dari ziarah kubur itu adalah mengingatkan orang yang berziarah kepada kematian, bahwa dia juga akan mati seperti yang diziarahinya ini. Adapun di awal-awal Islam dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena iman mereka masih lemah dan kepercayaan kepada ruh yang sudah mati masih tinggi. Nanti bisa-bisa di awal Islam dibiarkan ziarah kubur, minta-minta lagi nanti ke kuburan, ke penghuni kubur, dikhawatirkan begitu. Makanya di awal-awal Islam dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah pindah ke Madinah, iman kaum muslimin sudah menguat, baru dibolehkan. Bahkan dianjurkan, diperintahkan, disyariatkan dan berpahala karena diyakini kaum muslimin saat itu tidak akan lagi minta-minta ke penghuni kubur. Oleh karena itu, kalau kita sekarang berziarah ke kuburan siapapun dalam rangka mengingatkan kita akan kematian, meningkatkan iman, menghadirkan rasa takut terhadap kematian, maka itu ziarah kubur yang disyariatkan. Tapi kalau kita berziarah kubur kemudian dengan niat meminta kepada penghuni kubur, berdoa kepada penghuni kubur, inilah penyebab dilarangnya kaum muslimin di awal-awal Islam dari ziarah kubur. Oleh karena itu terlarang kalau kita berziarah kubur dalam rangka untuk meminta. Termasuk ziarah kubur ke makam para wali yang soleh. Maka kalau pertama, ziarah itu tidak membebani kita dengan beban, bekal, dan waktu yang besar. Kedua, niat kita hanya ziarah untuk mengingatkan kita kepada kematian, maka itu boleh saja. Dan termasuk ibadah yang bagus. Tapi kalau ziarah kita ke makam para wali itu pertama sampai memberat-beratkan diri kita, bayar ratusan ribu sampai di luar kota gitu ya, bersafar musafir tanpa mahram untuk para wanita, di bisnya juga berdesak-desakan laki sama wanita, ikhtilat bercampur baur, kemudian perbekalan juga spesial gitu ya karena jauh, maka itu terkena dengan hadis la tushaddur rihal illa ila thalatha al masajid. Jangan kalian memberat-beratkan diri untuk bepergian kecuali untuk mengunjungi tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjid Al-Aqsa di Palestina. Kepada ketiga masjid ini dibolehkan kita bayar jutaan sekalipun. Kepada ketiga masjid ini dibolehkan kita membebani diri dengan perbekalan yang besar, dengan perjalanan yang jauh, karena itu bernilai ibadah. Ke Masjidil Haram salat di sana 100 ribu kali lipat. Ke Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat. Ke Masjid Al-Aqsa 100 kali lipat. Oleh karena itulah maka dibolehkan memaksakan diri ke sana. Oleh karena itu para jamaah haji atau umroh ketika mereka mengunjungi kota Madinah, mereka harus meniatkan menziarahi Masjid Nabawinya. Dan bukan menziarahi kuburan nabinya. Kalau menziarahi kuburan nabinya itu sebagai niat utama, maka terlarang. Karena apa? Karena tidak diperintahkan mengunjungi kuburan para nabi dimanapun, termasuk Nabi Muhammad SAW. Yang diperintahkan adalah mengunjungi Masjid Nabawinya, karena sholat di sana 1000 kali lipat dibanding sholat di masjid-masjid yang lainnya. Cuma ketika kita berkunjung ke Masjid Nabawi, dibolehkan bagi kita berziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, dan ke makam Baqi untuk berziarah dengan maksud tadhkirah. Tadhkirah, peringatan bahwa kita pun akan mati. Nah, kalau ke kuburan Nabi saja tidak disyariatkan untuk dikunjungi, apalagi kepada selain Nabi. Oleh karena itu, kalau berkunjung kepada makam para wali tersebut sampai membebani diri, memaksa-maksakan diri dengan beban berat, termasuk oleh uang ataupun perbekalan dan pakaian serta perjalanan yang jauh, maka terlarang berdasarkan hadis la tusyaddur rihal illa ila thalatha al masajid. Tidak boleh memaksakan diri untuk berpergian kecuali ke tiga tempat, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Itu pertama. Kedua, kalau niat ziarah ke makam para wali itu dalam rangka ngalap berkah. Siapa yang berziarah, rezekinya nanti akan tambah lancar. Siapa yang berziarah, jodohnya nanti akan enteng. Siapa yang berziarah, pangkatnya nanti lekas naik. Kalau ziarah disertai dengan keyakinan seperti itu, maka terjerumuslah dia ke dalam syirik. Karena apa? Meminta, mengharapkan kepada makhluk yang sudah mati, bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tidak menjadikan ziarah kubur kepada orang-orang soleh sebagai penyebab dientengkannya rizki. Tidak sama sekali. Tidak ada ayat, tidak ada hadis. Kalau ayat dan hadis yang menjelaskan bahwa untuk bisa enteng rezeki, ibadah aja, itu banyak seperti yang sudah kita jelaskan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan hidup, dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu ayat. Istighfar, iya, istighfar bisa memperlancar rezeki. Dalam surah Nuh dikatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Kata Nabi Nuh, aku katakan kepada mereka, kepada kaumku, istighfarlah kalian kepada Allah, minta ampunlah. Karena Allah itu Maha Pengampun. Kalau kalian minta ampun, Allah akan turunkan kepada kalian hujan rahmat. Allah juga akan limpahkan kepada kalian harta dan anak-anak yang banyak. Ini adalah istighfar. Makanya kalau dikatakan istighfar adalah salah satu cara atau penyebab digampangkannya rezeki, iya, berdasarkan ayat ini. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menunjang hal tersebut. Tapi kalau dikatakan bahwa ziarah kubur kepada makam orang yang soleh itu bisa mempergampang rezeki, enggak ada ayat, enggak ada hadis, enggak ada penjelasan para ulama. Bahkan penjelasan para ulama dalam bab tauhid menyatakan bahwa keyakinan seperti itu termasuk keyakinan syirik yang terlarang. Oleh karena itu, fenomena yang sekarang banyak terjadi berupa ziarah kuburnya kaum muslimin kepada kuburan-kuburan para wali yang dianggap orang-orang yang soleh adalah sebuah fenomena yang memprihatinkan, karena keawaman mereka, mereka terjerumus ke dalam banyak penyimpangan. Begitu, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Iya, sudah Ibu dengar di radio ya, Bu ya? Iya. Ibu Tarmi di Ambarawa, barakallahu fik, semoga Allah azza wa jalla selalu melimpahkan hidayah taufik kepada ibu dan keluarga dan bisa istiqamah di atas kebenaran. Taib. Apa yang bermanfaat bagi si mayit, orang yang sudah meninggal, dan apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Apakah dengan membaca zikir tertentu, ayat tertentu, lalu kita kirim zikir dan ayat tertentu itu pahalanya kepada orang yang sudah mati? Pertanyaan yang sangat bagus dan insya Allah bermanfaat ya, barakallahu fik ibu yang di Ambarawa. Pertama, hal-hal yang bermanfaat bagi si mayit adalah sedekah jariah yang mereka lakukan ketika hidup. Nyumbang ke masjid, ke pesantren, ke madrasah, ke segala perkara yang pemanfaatannya permanen bagi orang-orang yang masih hidup. Itu tetap ngalir, bermanfaat ya. Kedua, kalau dia memiliki anak yang soleh dan solihah, pahala dari amalan anak yang soleh dan soliha itu terus ngalir ke orang tuanya. Ketiga, kalau dia sejak ketika hidupnya punya ilmu, ya lalu dia ajarkan ilmu kebaikan, maka pahala dari ilmu itu akan mengalir walaupun dia sudah mati, selama ilmunya masih diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup. Keempat, termasuk yang juga bermanfaat bagi si mayit selain ketiga hal itu adalah doa orang yang masih hidup. Doanya memintakan ampunan, memintakan rahmat, minta agar di alam kuburnya diterangkan, diluaskan, dibebaskan dari azab kubur, diberi nikmat kubur, dan yang sejenisnya. Oleh karena itulah, maka dalam Al-Quran banyak dijelaskan doa-doa untuk orang-orang yang sudah mati. Di antaranya walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang setelah para sahabat, mereka berdoa, ya Allah ampuni kami dan ampuni dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah berlalu sebelum kami, sudah pernah hidup dan sudah meninggal, ampuni juga mereka. Doa orang yang masih hidup minta ampun bagi orang yang sudah mati dibolehkan oleh Al-Quran, oleh hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, termasuk doa yang kita baca di dalam sholat jenazah. Jenazahnya kan sudah mati orangnya, makanya disebut jenazah. Lalu kita doakan dalam sholat kita, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wasi madkhalahu wa'gsilhu bilma'i wa thalji wal barad wa naqihu min khataya kama yunaqa thawbul abyadu min adanas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawzatan khairan min zawzati wa adkhilhu aljannata wa'idhu min adhabin nar wa adhabil qabr. Itu doa untuk yang sudah mati, yang diajarkan oleh Rasul SAW atas wahyu dari Allah, menunjukkan doa orang yang masih hidup bagi orang yang sudah mati, iya ada manfaatnya. Kalau doa itu dikabulkan oleh Allah, efek positifnya terasa kepada si mayit. Oleh karena itu, kita dibolehkan mendoakan orang tua, mendoakan umpamanya guru-guru kita yang sudah meninggal, kakek nenek kita, paman uak bibi kita, kawan kita, sahabat kita, anak kita, tetangga kita yang sudah meninggal, kita doakan untuk mereka agar doa dosanya diampuni, agar diberi rahmat, agar diterangi di alam kuburnya, dan seabrek doa kebaikan yang lainnya. Itu insya Allah bermanfaat. Adapun mengirimkan pahala bacaan Al-Quran, pahala dari zikir kepada orang yang mati, diperselisihkan oleh para ulama. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah, seperti yang dikutip oleh Al-Imam Ibn Abdul Izzi dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Tuhawiyah dalam bab Ihda'us Sawab. Ihda'us Sawab itu artinya menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah mati. Ikhtilaf para ulama, kata Imam Syafi'i, enggak akan sampai hadiah pahala dari orang yang mati, dari orang yang hidup bagi orang yang mati. Kata Imam Syafi'i, tidak akan sampai. Tapi anehnya, yang sering dan doyan menghadiahkan pahala bagi orang yang sudah mati, rata-rata ngaku bermadhab Syafi'i. Padahal kata Imam Syafi'i tidak akan sampai. Adapun Imam Ahmad menyatakan iya sampai. Oleh karena itulah, maka beliau membolehkan, tetapi membolehkan tersebut caranya tidak diritualkan. Dengan cara berkumpul bareng-bareng, dipimpin oleh seorang imam, yuk kita baca Al-Fatihah bareng-bareng, pahalanya kita niatkan kepada Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, lalu para wali, para guru kita, fil barakah Al-Fatihah. Nah, itu tidak disyariatkan, walaupun sebagian ulama seperti Imam Ahmad menyatakan sampai, tapi caranya tidak boleh dibikin-bikin oleh kita. Caranya adalah dengan cara umpamanya kita sedekah, kita infak, lalu kita niatkan sedekahnya itu untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Dengan cara umpamanya kita jariah, wakaf, lalu kita niatkan wakaf ini untuk orang tua kita yang sudah meninggal apabila kita sebagai anaknya, sebagai bakti kita sebagai anak kepada orang tuanya, maka itu dibolehkan. Menurut sebagian ulama berdasarkan beberapa hadis, diantaranya seorang sahabat datang kepada Rasul alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, ibu saya sebelum meninggal itu gak bisa bicara, seandainya beliau bisa bicara pasti beliau akan mewasiatkan untuk infak, untuk sedekah, boleh gak saya sedekah atas nama beliau? Kata Nabi SAW, ya boleh. Dibolehkan, hadis ini sahih, riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi Ibu Tarmi di Ambarawa tadi, kalau umpamanya orang-orang tua kita sudah meninggal dan kita ingin tetap berbuat baik kepada mereka, ingin mengirim pahala, banyaklah infak dan sedekah untuk orang tua ya. Nanti pahalanya insya Allah Allah sampaikan bagi orang tua kita. Bukan dengan cara zikir berjamaah, membaca ayat tertentu lalu dikirim secara ritual tertentu bagi orang-orang yang sudah meninggal, maka itu sedikit pun tidak pernah dilakukan oleh Nabi, para sahabat dan para ulama. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wafika barakallah wa jazakallahu khairan jaza. Akhi penanya tadi, kalau kita diminta untuk membantu penyelenggaraan ritual agama lain, kita tidak boleh terlibat karena ritual agama lain itu syirik. Syirik itu dosa terbesar yang apabila kita membantu mereka terkena dengan ayat wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Apalagi di dalam sajian makanan dan minuman yang disajikan bagi ritual mereka ada barang haram. Makanan haram. Ada daging babi, ada minuman-minuman keras, ada ikhtilat antara laki dan wanita, maka lengkap, syiriknya ada, kufurnya ada, maksiatnya ada. Lalu kita bantu untuk menyajikannya, memasakannya, dan seterusnya, kita terjerumus dalam perbuatan haram. Karena bertubrukan dengan ayat, wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Dan ini secara tegas oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah kitab Al-Amru Bil-Ittiba Wal-Nahyu Anil Ibtida, tentang tidak bolehnya kita membantu penyelenggaraan ritual agama lain. Karena itu syirik dan kufur, apalagi acaranya bersampur maksiat, lalu kita bantu, maka kita pun memiliki saham dari dosa akibat terselenggaranya acara yang kita bantu tersebut. Kalau kita memperoleh bayaran dari hal itu, maka bayarannya haram. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasul sallallahu menyatakan, "Inna Allah idza harrama syai'an harrama thamana." Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, sesuatu itu apa saja, baik perbuatan ataupun benda, ya, maka haram pulalah keuntungan dari sesuatu itu. Judi haram, perbuatan yang haram, keuntungan dari judi itu haram. Mabuk itu haram, menjual belikannya juga keuntungan dari menjual belikannya adalah haram. Mencuri haram, hasil dari mencuri juga haram. Berzina haram, hasil dari berzina juga adalah haram. Seperti itulah, maka kita tidak boleh untuk terlibat di dalam aktivitas seperti itu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solusi kepada akhi penanya tadi, dan memberikan ganti yang jauh lebih baik daripada pekerjaan yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Barakallahu fiik. Di dalam salawat nariyah bukan bertawasul kepada cinta Nabi, tapi mendudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kedudukan yang setara dengan Allah azza wajalla. Salawat mu'nariyah atau disebut juga salawat munfarijah atau disebut juga salawat kamilah. Tiga nama untuk satu salawat. Isinya mendudukkan Nabi alaihi salatu wasalam setaraf dengan level Allah azza wajalla. Bukan sekedar tawasul kepada kecintaan kepada Nabi. Allahumma salli salatan kamilatan wasallim salaman taman ala sayyidina Muhammad dan seterusnya, dikatakan wa tuqda bihil hawaij, gitu ya. Nabi sallallahu itu bisa memenuhi seluruh kebutuhan, bisa melepaskan dari semua kesulitan, bisa membahagiakan semua kesedihan, bisa memudahkan segala kesulitan. Itu hanya bagi Allah azza wajalla. Adapun Nabi baik semasa hidupnya ataupun setelah matinya tidak bisa. Nabi SAW banyak mengalami kesulitan, banyak mengalami kesedihan, banyak mengalami ketidakenakan perasaannya oleh banyak kasus ketika hidupnya begitu. Apalagi ketika matinya, beliau tidak bisa melepaskan diri dari kesulitan-kesulitan itu ketika hidupnya. Apalagi melepaskan kesedihan orang lain. Dan itu bertolak belakang dengan ayat. Dan salawat nariyah, salawat kamilah, salawat munfarijah ini sudah dibeberkan secara gamblang penyimpangannya oleh para ulama, di antara Syekh Abdul Aziz bin Allah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu, orang yang membolehkan salawat nariyah, pertama dia tidak tahu isi salawat nariyah atau maknanya. Kedua, kalau toh tahu, dia tidak faham tentang hakikat dari tauhid, hakikat dari pengesaan terhadap Allah Azza wa Jalla dalam bidang rububiyah. Dikatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bisa melepaskan segala kesulitan, bisa memenuhi semua kebutuhan manusia dan seterusnya, itu sudah menyangkut tauhid ar-rububiyah. Kerububiahan Allah dibagikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu syiriknya di bidang rububiyah, dan ini syirik yang paling fundamental. Kalau syirik di bidang rububiyah, pasti terjerumus juga ke dalam syirik di bidang al-uluhiyah. Dahulu orang-orang kafir Quraisy di Mekah, mereka hanya syirik di bidang al-uluhiyah tapi tidak syirik di bidang rububiyah. Orang-orang musyrikin Quraisy zaman dahulu meyakini Allah lah pencipta langit dan bumi, Allah lah penjamin rizki, Allah lah yang mengurus seluruh urusan di alam jagat raya ini. Dan ketika mereka ditimpa musibah, mereka hanya berdoanya kepada Allah azza wa jalla. Tapi dalam hal ibadah, mereka beribadah juga kepada patung. Dalam masalah rububiyah mereka tidak syirik, tapi dalam bidang uluhiyah mereka syirik. Adapun yang membolehkan ya mengumandangkan salawat nariyah, mendudukan nabi di selevel dengan Allah. Nabi bisa melepaskan segala kesulitan, itu masalah rububiyah. Nabi bisa umpamanya memenuhi semua kebutuhan manusia, itu masalah rububiyah yang hanya layak bagi Allah Azza wa Jalla. Demikian wallahu a'lam bisawab. Silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bukan adalah histori Nabi itu dulu ketika sudah kan diambil apa mengenai tahap dilakukan. Kemudian ada juga yang tabaruk dengan air wudu bukan nabi ketika nabi. Nah, ketika ini kan untuk nabi bukan ya. Nah, ada fenomena bukan nabi bukan yang punya bantu kemudian dijulukan air itu berkomunikasi. Karena dulu kan zaman nabi ketika nabi tinggal itu juga nabi oleh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Arif, barakallahu fiik. Betul, tabaruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik kepada tubuhnya, bekas air wudunya, rambutnya, ludahnya, seluruh benda-benda bekas peninggalannya, ya dibolehkan dan itu dilakukan oleh para sahabat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak melarangnya. Sampai setelah beliau meninggal pun para sahabat ada yang masih menyimpan rambutnya atau sobekan dari pakaiannya. Dan itu disepakati oleh kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah tentang bolehnya hal itu karena dibiarkan tidak dilarang oleh Nabi SAW. Adapun kepada selain Nabi, tidak pernah ada yang melakukannya. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali manusia-manusia terhebat, manusia-manusia tersoleh pada zamannya. Tapi tak ada seorang pun sahabat lain dan tabi'in yang kemudian bertabaruk kepada mereka, baik tubuhnya ataupun benda-benda peninggalannya. Demikian juga ulama-ulama tabi'in yang mulia setelah mereka, seperti Imam Az-Zuhri, seperti Imam Mujahid, seperti Imam Abul Aliyah dan yang lain-lainnya. Orang-orang yang paling terkemuka ilmunya, kesolehannya, ibadahnya, ketakwaannya, kemuliaan akhlaknya tak diragukan lagi dalam pandangan manusia. Tapi tak ada seorang pun di kalangan mereka yang bertabarruk kepada mereka. Oleh karena itulah bertabarruk hanya dibolehkan kepada Nabi SAW. Adapun fenomena seorang anak ponari di Jawa Tengah atau di mana ya. Pertama, itu hanya keyakinan atau kepercayaan orang terhadap anak tersebut. Adapun kesembuhan yang banyak diekspos, banyak dibantah juga oleh para ahli medis bahwa tidak benar itu sembuh. Bahkan banyak yang setelah meminum airnya yang mati ada juga kan pernah diekspos. Atau bukan sembuh malah tambah parah, itu juga banyak. Ada satu dua yang diekspos. Tapi karena keawaman manusia menganggap itu sesuatu keluar biasaan dan mungkin karena sugesti ada yang sembuh dengan itu satu dua kasus. Tapi kasus yang mati dan tambah parahnya tidak dipedulikan. Oleh karena itu bukan jin dan itu juga bukan sesuatu keajaiban. Itu sesuatu yang lumrah biasa, hanya sikap berlebih-lebihannya masyarakat pada diri anak tersebut. Nah, diyakini akan begini dan begitu sampai bekas air comberannya pun ditampung. Lalu dipakai untuk mandi atau ada lagi yang minum gitu ya. Kemudian ada yang mati, ada yang tambah parah. Diekspos sedikit tapi berlalu dengan waktu. Yang lebih diyakini adalah yang sembuh-sembuhnya. Padahal yang sembuhnya itu merasa enak sedikit gitu sebentar, langsung diekspos. Besoknya tambah parah lagi. Itu besoknya tambah parah lagi, itu tidak diekspos. Oleh karena itu fenomena yang biasa, kejadian yang tidak aneh, tidak ajaib, cuma berlebih-lebihannya sikap manusia di dalam menanggapi hal tersebut. Oleh karena itulah, bila ada manusia yang layak kita bertabarruk kepada badannya, kepada benda-benda peninggalannya, maka yang layak adalah para sahabat, para Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lain-lainnya. Tapi ternyata mereka pun tidak bertabarruk kepada orang-orang itu. Para sahabat dan tabiin tidak bertabarruk kepada para sahabatnya, dan murid-murid tidak bertabarruk kepada ulama-ulama yang menjadi guru-guru mereka, karena mereka tahu itu terlarang dan dijelaskan oleh guru-guru mereka dalam pelajaran-pelajaran mereka. Demikian Pak Arif, dan bukan Akhi Fawas ya, Akhi Umar ya. Sampai di sini saja, sebentar lagi kita memasuki waktu maghrib di sini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada hari Jumat yang akan datang biiznillah. Sampai di sini, subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Oh ya, sebentar pengumuman bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang tinggal di Jabodetabek lalu mau weekend ria di Bandung. Besok di Bandung seperti biasa jam 4:30 sampai maghrib ada pengajian di Masjid Raya Cipaganti, dan hari Ahadnya insya Allah akan ada kajian di Masjid Al Furqon Jalan Jurang Bandung ini jam 8:30 sampai jam 10:30. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.